Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa dan seharusnya tak berhenti untuk kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian, baik yang zahir maupun nikmat yang batin, sehingga pada saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin, meraih kebaikan untuk agama kita, meraih kebaikan untuk dunia kita. Dengan mengkaji ilmu syariat, dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agama Allah jalla wa ala, berupaya untuk menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dengan mempelajari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada fi sabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga ia pulang ke rumahnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mempelajari ilmu, dalam rangka mengkaji ilmu wahyu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah hingga dia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluarnya kita dari rumah-rumah kita menuju majlis ilmu demi suatu tujuan, bersama-sama kita membaca, mendengarkan, mengkaji, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, di mana keduanya adalah sumber ilmu, maka ini menjadikan kita berada dalam manzilah fi sabilillah hingga kita pulang ke rumah-rumah kita. Kalau mungkin yang sering kita dengar orang-orang yang ada pada fi sabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan pedang-pedang mereka, berjihad dengan senjata-senjata mereka, mereka lah fi sabilillah al-mujahidin, dengan jihad yang syar'i. Maka ternyata di sana ada kaum yang dikatakan juga mereka fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang berada dalam majlis-majlis ilmu, mempelajari ilmu, memperjuangkan agama melalui ilmu yang dipelajari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mujahidin di medan jihad, mujahidin di medan jihad. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan pedang-pedang mereka. Mereka menumpas musuh-musuh Allah, pembangkang-pembangkang syariat. Mereka menumpas musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau menerima Islam sebagai agama. Mereka fisabilillah berada dalam dirwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Di mana mereka mempertaruhkan nyawa-nyawa mereka di medan laga. Mereka mempertaruhkan harta mereka, semua yang mereka miliki, mereka pertaruhkan di medan laga. Mereka lah mujahidin yang berjuang di jalan Allah dengan pedang-pedang mereka untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada dalam ibadah yang besar. Selama ibadah mereka, selama jihad mereka adalah jihad yang syar'i, bukan jihad yang di atas namakan sebagai jihad ala-ala teroris. Begitu pula termasuk mereka orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu. Manusia-manusia yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari wahyu yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga mereka fisabilillah berusaha mengalahkan musuh-musuh Allah yang mengkaburkan agama ini dengan cara mereka menebarkan syubhat, menebarkan kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan dalam banyak perkara agama. Maka mereka fisabilillah. Bahkan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man ro'a, kata Abu Darda, man ro'a al-hudwa war-rawaha ila al-ilmi laisa bijihad faqad naqasa 'aqluhu. Barang siapa yang memandang bahwasanya pulang pergi ke majelis ilmu itu bukan jihad, bukan salah satu bentuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini telah berkurang kepintaran dan kecerdasannya. Dia bukan orang cerdas. Kalau ada orang menganggap bahwasanya pulang perginya seseorang ke majelis ilmu itu bukan jihad, bukan upaya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang bodoh. Bukan orang yang cerdas. Karena sejatinya ma'asyiral muslimin, keluar dan pulang perginya seseorang dari rumahnya menuju majelis ilmu adalah upaya yang besar untuk menghidupkan agama Allah jalla wa ala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di saat syariat jihad belum diwajibkan atas mereka. Dan inilah kegiatan yang selalu dirutinkan, dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Selalu dilaksanakan majelis-majelis ilmu, selalu dikaji ayat-ayat Al-Qur'an, diajarkan tafsirnya, diajarkan sabda-sabda hikmah Nabi alaihi salatu wasalam. Tatkala ada medan jihad disyariatkan atas mereka, mereka berangkat. Akan tetapi meskipun ada medan jihad yang menjadi tujuan kaum muslimin, karena ada jihad syar'i di kala itu, tetap ada yang tinggal di kota Madinah untuk mengajari orang-orang yang tinggal di kota Madinah ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini menunjukkan bagaimana perhatiannya Rasul alaihi salatu wasalam kepada majalisul ilm. Bagaimana perhatiannya Nabi alaihi salatu wassalam kepada ilmu, mempelajari wahyu, mempelajari Al-Quran, firman-firman Allah Jalla wa'ala, dan mempelajari hikmah, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, di mana melalui keduanya lah ilmu itu dapat diraih dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan Pembahasan kita pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-42, hadis yang terakhir dari kitab ini. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Al-Imam Tirmidzi, atau riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama mau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, niscaya akan aku ampuni untukmu apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa, wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosamu itu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka, wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai ketinggian langit tapi kamu mau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa setumpuk gunung berupa dosa-dosa, namun engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya akan aku datangkan untukmu setumpuk gunung pula berupa ampunan. Ini hadis qudsi, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam lafaz hadis. Hadis yang agung, hadis yang menutup pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah, hadis tentang ampunan dan istighfar, dan kata para pensyarah hadis, kolerasi dan keterkaitan antara hadis ini untuk diletakkan di dalam akhir kitab ini ada, keterkaitannya ada, di mana seorang yang melakukan amalan-amalan baik maka menjadi sebuah perkara yang baik pula untuk dia akhiri amalan baiknya dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesempurna apapun seseorang melakukan amalan baik, pasti ada yang namanya kurang, pasti ada yang namanya keliru dan ketergelinciran. Oleh karenanya di dalam sholat, setelah sholat-sholat fardu, kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung setelah salam. Bukan karena kita berbuat dosa dalam sholat kita, orang habis sholat berada dalam taat, namun kenapa dia diminta untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat? Hal itu disebabkan karena orang yang sholat sesempurna apapun dia berusaha untuk menjadikan sholatnya itu baik, pasti yang namanya perbuatan manusia ada kurangnya. Maka beristighfar seorang. Begitu pula dalam lafaz-lafaz doa kafaratul majlis, Nabi alaihi salatu wassalam mengakhiri lafaz doa kafaratul majlis dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bertaubat kepadanya. Diakhiri dengan istighfar. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis khutbah yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, setelah beliau selesai dari majelisnya, beliau tutup dengan doa kafaratul majelis yang isinya adalah istighfar. Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar untuk diletakkan pada setiap penghujung amalan-amalan soleh. Termasuk apa yang menjadi perbuatan penulis dalam kitab ini, menyusun buku, mengumpulkan hadis dalam satu kitab untuk dipelajari maknanya, dikaji lafaz-lafaznya, adalah suatu amalan yang baik. Namun yang namanya amalan baik pasti ada kurangnya. Maka beliau akhiri pembahasan Arba'in Nawawiyah dengan hadis seputar istighfar, agar orang yang menyelesaikan pembahasan kitab ini selesai membacanya, selesai menghafalnya, selesai mempelajarinya, dia terdorong untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terdorong untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambal segala macam kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi di saat kita membaca, menghafal atau mempelajari kitab ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tentang istighfar yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi ini adalah hadis yang tadi saya sebutkan adalah hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada para sahabatnya dengan lafaz hadis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang engkau lakukan, sebanyak apapun itu, sebesar apapun dosa itu. Wala ubali, aku tidak peduli. Ma'asyiral muslimin, dalam lafaz hadis ini kita mendapatkan sebuah faedah, bahwasanya di antara jalan-jalan untuk seorang mendapatkan maghfirahnya Allah, untuk seorang mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang selalu berdoa dan berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa memohon kepadanya kebaikan-kebaikan. Berdoa berharap kepadanya kebaikan-kebaikan. Ini adalah sebab yang agung yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Doa disertai dengan harap adalah sebuah amalan yang diperintahkan dan amalan yang dijanjikan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Allah berjanji, siapa yang mau mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melangitkan permohonannya, melangitkan permintaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya apa yang dia minta akan terkabul. Apa yang dia minta akan diijabah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam riwayat, meskipun dalam sanadnya ada kedhaifan, namun hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Begitu pula didukung dengan makna ayat yang barusan kita baca. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Maka Allahu liyaftaha 'ala 'abdin babad du'a wa yughliqa 'anhu babal ijabah." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuka untuk hambanya pintu doa, kemudian Allah menutup untuk mereka pintu ijabah. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Jadi manakala Allah subhanahu wa ta'ala membuka untuk hamba-hambanya pintu doa, berdoalah kalian kepadaku. Jadi kan Allah membuka pintu doa untuk hamba-hambanya. Allah perintahkan hamba-hambanya melangitkan permohonan dan permintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin Allah membuka pintu doa kemudian Allah menutup pintu ijabah. Pasti. Kalau pintu doa dibuka, pasti pintu ijabah itu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau merengek terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa-doanya, niscaya dengan penuh keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah apa yang dia minta, apa yang dia mohon. Begitu pula diriwayatkan dalam hadis yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man u'tiya du'a u'tiya al-ijabah. Siapa yang diberi rizki untuk mau berdoa, maka dia akan diberi rizki berupa jawaban atas doa yang dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk berdoa yang bisa dilakukan oleh hamba itu rizki dari Allah jalla wa'ala, hidayah dan taufik darinya. Allah bimbing kalbunya untuk merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia panjatkan itu permohonan kepadanya, dia panjatkan itu permintaan kepadanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan tadi, siapa yang diberikan hidayah, bimbingan untuk mau berdoa, maka dia akan diberikan rizki berupa ijabah, berupa jawaban atas doa yang dia panjatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentunya antara satu doa dengan doa yang lain, antara doa yang dipanjatkan oleh si fulan dengan fulan yang lain, hakikatnya terkadang tidak sama. Ada seorang hamba yang berdoa, namun hatinya lalai. Tentu doa yang dia panjatkan tidak sama dengan doa yang dipanjatkan oleh seseorang dan dia khusyuk, fokus di dalam memanjatkan doa tersebut, di dalam memanjatkan permohonannya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ijabah pada setiap doa yang dipanjatkan oleh seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala juga menuntunkan kepada hamba-hambanya bagaimana agar doa tersebut cepat diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya harus dilakukan sesuai dengan tuntunannya Allah. Di antaranya ma'asyiral muslimin, doa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan bahwasanya doa tersebut akan dikabulkan, dan orang yang memanjatkan doa tersebut tidak lalai. Dalam memanjatkan doanya dia fokus, dalam memanjatkan doanya dia penuh dengan rasa harap, roja dalam kalbunya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan diijabah. Kekuatan hati, kekuatan hati untuk memiliki rasa yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah, ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung keimanan yang ada dalam kalbu orang tersebut. Semakin seorang yakin, semakin seorang beriman, maka dia akan semakin besar rasa harapnya, rasa yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa yang dia panjatkan. Dan itu harus kita besarkan ini, rasa harap dan yakin kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna allaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa yang berasal dari kalbu yang lalai, kalbu yang ghaflah, lahin, kalbu yang bermain-main. tatkala berdoa dia lalai, seakan-akan dia hanya membaca tanpa memaknai apa yang sebenarnya dia minta itu. Dia membaca, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Contohnya, doa yang banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doa ini kepada Allah dalam kondisi hati kita enggak lalai. Kita tahu sebenarnya dengan membaca ini kita sedang meminta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya lafadznya saja yang kita ucapkan tanpa kita mengerti apa sebenarnya makna dari lafadz yang sedang kita ucapkan itu. Kita sedang minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan lupa. Jangan dijadikan lafadz-lafadz doa itu sekedar cuman rutinitas tok, dibaca waktu pagi, rutin dibaca waktu sore, rutin dibaca ba'da salat, rutin lah. Perhatikan maknanya. Perhatikan kandungannya, apa yang sedang kita minta kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa semakin khusyuk, sehingga kita bisa semakin barakallahu fikum berharap besar rasa yakinnya kepada Allah Jalla wa'ala, karena memang yang dapat mengabulkannya hanya Allah Jalla wa'ala. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, lahir bermain-main, gak serius dalam doa. Bagaimana bisa dikabulkan atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari seseorang yang doa tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala terima? Maka perhatikan qalbu kita tatkala berdoa. Jangan sampai lalai. Jangan sampai bermain-main, seriuslah, khusyuklah, fokuslah, maknai apa yang kita minta kepada Allah Jalla wa ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keyakinan dalam kalbu ini sangat-sangat berpengaruh untuk diijabahnya doa-doa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk berdoa Allahumma gfirli insyikta. Nabi SAW melarang kita untuk berdoa, ya Allah ampunilah aku apabila engkau mau. Ada kalimat insyikta, apabila engkau mau ya Allah ampuni aku, ini enggak boleh. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam karena tidak ada tekad yang ada dalam doa tersebut. Tidak ada rasa yakin dalam doa yang dipanjatkan tersebut. Meminta kepada Allah jangan kalimat insyita, apabila engkau mau ya Allah, tapi fal ya'zinil mas'alah. Tekadkan itu permintaan yang dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Minta ampunan, katakan Allahumma gfirli, cukup. Tak perlu ditambahkan insyita apabila engkau berkehendak ya Allah. Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab, dan Allah akan kehendaki itu permohonan, permintaan agar diwujudkan, dikabulkan. Manakala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berasal dari qalbu yang fokus dan khusyuk tatkala memanjatkan doa tadi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula tatkala seorang hamba berdoa kepada Allah Jalla wa ala dan dia meyakinkan dalam kalbunya Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa yang dia panjatkan, maka dia dilarang pula untuk terburu-buru dan menganggap lambat datangnya ijabah terhadap doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk penghalang yang akan menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah Jalla wa ala. Tatkala seorang istiqoq, tatkala seorang menganggap lambat, aku sudah berdoa sekian lama, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan? Aku sudah berdoa sekian bulan, aku sudah berdoa sekian tahun. Nah, dia menganggap lambat datangnya ijabah dari Allah Jalla wa'ala, beristiqoq. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah harus kita waspadai. Terkadang doa yang dipanjatkan oleh seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala menunda untuk mengijabah doa tersebut, agar Allah subhanahu wa ta'ala melihat keseriusan dan betapa tunduknya hamba tadi, betapa istiqomahnya hamba tadi di dalam doa yang dia panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Datang dalam azhar, dikeluarkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dari sahabat Jabir bin Abdullah secara marfu', kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal abda idza da'a rabbahu wa huwa yuhibbu qala ya Jibril la ta'jal biqadha'i hajati 'abdi fa inni uhibbu an asma'a sawta. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mencintai hamba tadi, maka Allah akan berkata kepada Jibril, wahai Jibril, jangan engkau terburu-buru menunaikan hajah hambaku ini, karena aku senang untuk mendengar suaranya. Fa inni uhibbu an asma'a sawta. Aku senang untuk mendengar suaranya. Allah subhanahu wa ta'ala senang mendengar ilhahnya seorang hamba, merengeknya seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala senang mendengar permohonan yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang ia cintai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, wahai Jibril, la ta'jal biqadha'i hajati 'abdi. Wahai Jibril, jangan terburu-buru menunaikan hajat hambaku ini. Aku senang untuk aku mendengar suaranya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sekian tahun, sekian lama memohon keturunan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permohonannya Nabi Ibrahim untuk mendapatkan seorang anak, mendapatkan keturunan, setelah sekian lama ia memohon kepada Allah Jalla wa'ala sampai tua. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin, mereka atau istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tatkala didatangi oleh malaikat akan diberikan anak keturunan, maka istri Nabi Ibrahim mendatangi sebuah cermin, fasokat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Istri Nabi Allah Ibrahim menampar pipinya. Bagaimana mungkin anak ini ajuzun aqim? Saya ini adalah ajuz, seorang wanita tua yang aqim, yang mandul, divonis tidak bisa memiliki keturunan. Ajuzun aqim. Namun dengan ilhahnya Nabi Allah Ibrahim, dengan terus berdoanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala jawab doa tersebut meskipun dalam waktu yang sekian lama. Di saat seakan-akan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memberi keturunan di tengah-tengah keluarga beliau, di saat istrinya sudah ajuzun aqim, di saat istrinya sudah ajuz menjadi wanita tua dan aqim, sebelumnya divonis sebagai seorang wanita yang tidak bisa membawa anak keturunan, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan itu permohonan setelah sekian lama. Bukan berarti lantas Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendzalimi hambanya, bukan lantas kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyakiti hambanya. Justru Allah subhanahu wa ta'ala tatkala memperlambat ijabah terhadap doa yang dipanjatkan oleh seseorang, bisa jadi hamba tadi sedang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan hamba tersebut senang untuk Allah subhanahu wa ta'ala terus mendengar rengekan-rengekannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka teruslah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala apa yang kita perlukan, dalam segala apa yang menjadi hajah-hajah kita. Jangan merasa lemah dari doa, jangan menganggap doa kita tidak akan mustajab, Jangan menganggap doa kita tidak akan makbul selama kita jalankan adab-adab syar'inya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ta'jizu 'anid du'a fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun. Janganlah kalian merasa lemah dengan doa-doa kalian, terus langitkan permohonan kalian kepada Allah, karena tidak ada orang yang celaka karena berdoa. Tak ada orang yang celaka karena berdoa. Maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita perlukan, semua yang menjadi hajat kita, semua yang menjadi keperluan kita, langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf bahwasanya mereka tatkala mendapati sendal-sendal mereka putus talinya, mereka mohon gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sesuatu yang sepertinya mudah untuk mereka beli, untuk mereka segera ganti sandal tersebut tanpa meminta. Tapi karena betul-betul rasa iftiqor, rasa sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dalam kalbu-kalbu mereka, sampai dalam sesuatu yang seakan-akan kecil di mata-mata mereka, mereka langitkan permohonan terhadap sesuatu yang kecil tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, wa min ahammi ma yas'alul 'abdu rabbahu maghfirata dzunubi. Dan termasuk perkara yang paling penting yang harus terus diminta oleh seorang hamba kepada Tuhannya adalah ampunan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Au ma yastalzimu dzalika kanajati minan nari wa dukhulil jannah. Atau yang ada kaitannya dengan ampunan, seperti berdoa agar diselamatkan dari neraka dan berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haulaha nudandin, haulaha nudandin. Di sekitar permintaan ampunan, permintaan mendapatkan surga dan selamat dari neraka inilah doa kami terus kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya haulaha nudandin, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah doa untuk kebaikan akhirat. Doa agar diampuni, doa agar selamat dari neraka, doa agar mendapatkan nikmat surga. Terus itu diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Setiap kali beliau berdoa ada doa itu. Bukan hanya hajah duniawiyah, tapi yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa dan permohonan untuk hajah-hajah ukhrawiyah, hajah-hajah yang ada pada akhirat yang sangat diperlukan oleh seorang hamba, yaitu ampunan terhadap dosa-dosanya, selamatnya dia dari api neraka, dan menangnya dia dengan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in yang mulia, ma'aradat li da'watun fadakartun naro illa saraftuha ila isti'adati minha. Ma'aradat li da'watun, tidak ada satu kesempatan pun untukku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fadakartun nar, kemudian aku mengingat neraka dalam doa tersebut, illa saraftuha ila isti'adati minha, melainkan akan aku palingkan doa tersebut untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengerikannya azab neraka. Jadi tidak pernah lewat dalam doanya seorang tabi'in yang mulia Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, tidak pernah lewat doa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Dan seperti itulah seharusnya kita. Haula anudandin. Di setiap kali kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah, berdoa dan memohon kepadanya, maka sisipkanlah dan bahkan utamakanlah permohonan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, dan permohonan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, telah kita sebutkan tadi hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah kalian merasa lemah dengan doa-doa kalian, karena tidak ada seorang pun yang binasa karena berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab bahwasanya termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, tatkala hamba itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hajat dunia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunda, bahkan seakan-akan tidak mengijabah doa tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuknya apa yang lebih baik dari apa yang dia harapkan kepada Allah, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan dirinya dari kejelekan yang dia tidak minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doanya dari kejelekan tersebut. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'al au kaffa anhu minasu mithlahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan satu doa apapun melainkan Allah akan beri untuknya apa yang dia minta, atau Allah akan hindarkan dirinya dari kejelekan disebabkan karena doa yang dia panjatkan tersebut. Dalam hadis yang lain riwayat Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimin yad'u bidakwatin laysa lahu fiha ithmun aw qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan memutus hubungan tali silaturahim, doa yang baik bukan doa kejelekan. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kebaikan melainkan Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga. Satu, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan untuknya apa yang dia minta tadi. Jadi Allah kasih, Allah ijabah. Itu satu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa tersebut dengan memberikan apa yang hamba tadi minta. Kalau tidak, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah subhanahu wa ta'ala simpan doanya untuk diberikan apa yang dia minta nanti di akhirat. Yang tentunya kalau kebaikan diminta di dunia, kemudian gantinya di akhirat, gantinya pasti lebih baik, khair, khair wa khair, pasti lebih baik dan lebih baik berkali-kali lipat. Kalau permohonannya di dunia tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan permohonan tadi di akhirat nanti di surganya dengan kondisi yang lebih baik berkali-kali lipat. Yang ketiga, wa imma an yakshifa anhu minasu'i mithliha. Dan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan dirinya dari kejelekan semisalnya. Dengan doa yang kita banyakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi kita dihindarkan dari kejelekan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan jangan lupa untuk membesarkan rasa harap kita dalam doa-doa kita Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah dengan cara terbaik. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dosa-dosa kita, akan menjawab doa-doa kita dengan cara terbaik. Bisa jadi dengan doa Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita sebagaimana datang dalam hadis ini. Bahkan ditegaskan dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, Nabi alaihi salatu wasalam mengisahkan tentang kisah seseorang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena rasa harap yang besar dalam kalbunya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya'tillahu ta'ala bil mu'mini yaumal qiyamah fayuqarribuhu hatta yaj'alahu fi hijabihi min jami'il khalq." Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang mukmin di hari kiamat, menghadapkan di hadapannya, kemudian Allah dekatkan dan Allah Subhanahu wa taala tutupi dia dari hamba-hambanya semuanya. Jadi hanya ada dia dan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, maka Allah berkata kepadanya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Iqra' sahifatan." Fayu'arifuhu dhanban ata'rif fayaqulu na'am. Allah berkata kepada hamba tadi, baca catatan amalmu ini. Allah ingatkan dia dengan dosa demi dosa yang dia lakukan di dunia. Ini dosamu. Ata'rif, apakah kamu tahu? Ini dosamu. Ata'rif, apakah kamu tahu? Apakah kamu ingat? Hamba tadi tidak bisa mengelak, karena yang dia hadapi adalah zat yang maha alim, luas ilmunya, menyeluruh ke semuanya. Dia berdusta pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka hamba yang mukmin tadi tatkala dikenalkan, ini dosamu, kamu tahu? Ini dosamu, kamu tahu? Fayaqul, dia hanya berkata, "Na'am, na'am, iya, iya." Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Tsumma yaltafitul 'abdu yamnatan wa yasratan." Kemudian hamba tadi pun menengok ke kanan dan ke kiri, melihat apakah ada yang, ya, dia menengok kanan dan kiri apa sambil melihat apakah ada orang lain yang melihat dia. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibawakan dosa-dosanya itu ke kanan ke kiri. Yang tadi disebutkan di awal hadis, Allah sudah membuat hijab antara hamba tadi dengan semua makhluknya. Jadi tinggal Allah Subhanahu wa taala dan hambanya tadi. Maka tatkala Allah melihat hamba tadi nengok kanan dan kiri, Allah berkata, "Fayaqulullah, la ba'sa 'alaika ya 'abdi, anta fi sitri min jami'i khalqi." Tidak mengapa wahai hambaku. Wahai hambaku, engkau berada dalam penutupanku dari semua makhluk-makhlukku. "Laisa baini wa bainaka wa bainikal yauma ahadun yattali'u 'ala dhunubika ghairi." Tidak ada antara dirimu dan diriku hari ini seorang pun yang bisa melihat dosa-dosamu kecualiku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Idhab, pergi kamu. Faqad ghafartu laka biharfin wahidin min jami'i ma ataitani bih." Pergilah engkau wahai hamba. Aku telah mengampunimu sebab satu kalimat dari kalimat-kalimat kebaikan yang kamu bawa tatkala mendatangi. Allah ampuni dosa-dosa tadi yang diakui oleh hamba tersebut. Ini dosamu, ta'rif, apakah kamu tahu ini dosamu? Khawatir dia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk pergi-pergi. Allah, aku sudah ampuni untukmu dengan satu kalimat kebaikan dari semua kalimat-kalimat baik yang engkau bawa tatkala datang kepada aku, kata Allah Jalla wa'ala. Maka hamba tadi mengatakan, "Ma huwa ya Rabb?" Apa itu wahai Rabbku? Apa yang membuat engkau mengampuni dosa-dosaku itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kunta la tarjul afwa min ahadin ghairi." Karena kamu selama di dunia tidak mengharapkan ampunan dan maaf kecuali dariku. Rasa harap dalam kalbu seseorang agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia, inilah yang menjadi sebab hamba tersebut diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, luar biasa. Jadi rasa harap dalam kalbu kita, rasa yakin kita bahwasanya tidak ada yang akan mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu sudah akan menjadi sebab maghfirah. Akan menjadi sebab ampunan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Nas'alullah taala an yaj'alana minal maghfirin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba-Nya yang diampuni dosa-dosanya, dengan rasa harap yang ada pada kalbu-kalbu kita, rasa yakin yang ada dalam kalbu-kalbu kita bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai. Maka wahai hamba-hamba Allah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berfirman, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, sesungguhnya aku mengampuni semua dosa-dosa yang ada. Teruslah beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besarkan rasa harap dalam kalbu kita untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita di dunia ini. Wallahu taala ala wa a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya, kemudian untuk siapapun yang mendengarkannya. Wallahu taala ala wa a'lam bishawab. Wabarakallahu jami'a lima yuhibbu wa yardha. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafidhakumullah.